dan malam ini. Oh yeah. Apa dirimu mau senyum padaku malam ini? Apa dirimu mau puaskan aku malam ini? Kantongku boleh kosong, perutku boleh lapar hari ini. Rokok tinggal sebatang, utang di warung depanku tak peduli. Asa dirimu mau temui aku hari ini. Asa dirimu ilah.